Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa aklur riba. Masih kita di dalam penjelasan hadis ijtanibu sab'al mubiqat, hadis jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dan kita masuk pada perkara yang keempat. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Urutan yang keempat. Yakni sabda beliau, wa aklur riba. Termasuk dari 7 perkara yang membinasakan adalah wa aklur riba. Memakan harta riba. Diibarahkan di dalam bahasa Arab dengan kalimat al-akl, memakan. Karena memang ghalibnya, seringnya, itu adalah dengan dimakan. Walaupun di situ masuk juga penggunaannya dan pemanfaatannya untuk perkara yang lainnya. Baik dimanfaatkan atau baik dimakan ataupun dimanfaatkan. Maka termasuk di dalam lafaz al-akal tersebut. Sehingga bukan hanya memakannya, memanfaatkannya untuk hal yang lainnya. Harta dari hasil riba adalah termasuk dari 7 perkara yang membinasakan. Ini menunjukkan bahwasanya riba ini termasuk dari kabirah minal kabair. Bal a'zamul ma'asi min a'zamil ma'asi. Bahkan memakan riba ini termasuk dari kemaksiatan yang besar, yang paling besar dosanya. Termasuk kemaksiatan yang paling besar dosanya. Memakan harta riba bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya riba ini lebih besar dosanya daripada perbuatan zina. Sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Wal Albani rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamur riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. asyad. Min sitatin wa thalathina zanyah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamur riba, satu dirham yang didapatkan dengan cara riba, yang dimakan oleh seorang laki-laki, wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu adalah riba, asyad, yang demikian itu lebih besar dosanya dan lebih parah. Min sittatin wa thalathina zanyah. Lebih parah dan lebih besar dosanya dari 36 perbuatan perzinaan. Satu perzinaan saja kalau seandainya itu dilakukan oleh seseorang, maka kita akan menganggap bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Aib yang sangat besar, aib yang sangat parah. Apalagi kalau seandainya itu adalah 36. Ternyata zina ini lebih besar, riba ini lebih besar dosanya daripada perbuatan zina. Bahkan di dalam hadis yang lain, yang paling ringannya dari perbuatan riba itu lebih besar dosanya dari perbuatan zina seseorang kepada ibunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riba thalathatun wa 73 baba. Riba itu ada 73 bab. Aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummah. Yang paling ringannya dari perbuatan riba, yang paling ringannya dari perbuatan riba itu permisalannya seperti ar-rajulu yankihu ummah, seperti seorang laki-laki menzinai ibunya. Yang paling ringannya. Nah, menunjukkan bahasa riba ini bertingkat-tingkat. Nah, ada yang paling parahnya, ada yang paling ringannya, dan yang paling ringan ini mislu ayang kihar rojulu ummah, seperti seorang laki-laki itu menzinai ibunya. Nah, kalau perbuatan zina terhadap seorang ibu saja kita sudah luar biasa parah, kalau seandainya dilakukan oleh seorang itu luar biasa parahnya. Nah, apalagi yang melakukan seorang muslim. Nah, parah sekali. Nah, ternyata riba ini jauh, jauh lebih parah daripada yang seperti ini bentuknya. Nah, bukan meringankan dosa zina. Nah, zina juga termasuk di sana kabirah min kabairid dzunub, termasuk dosa yang besar. Akan tapi riba ini asyad, jauh lebih parah, jauh lebih besar dosanya daripada dosa zina. Dengan hadis yang seperti ini pun cukup bagi kita. Cukup yang seperti ini menjadikan seseorang kemudian menjauhi segala bentuk riba, apapun jenisnya, bagaimanapun tingkatannya. Dengan keterangan yang seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata jauh lebih parah dari perbuatan zina, bahkan yang paling ringannya itu seperti seseorang menzinai ibunya. Ketika seseorang mengilmui yang seperti ini cukup untuk menjadikan dia kemudian menjauhi segala bentuk perbuatan riba, apapun bentuknya dan apapun jenisnya. Nah, dijauhi semuanya. Nah, lebih-lebih lagi di sana kalau mendapatkan keterangan-keterangan yang lainnya, hadis-hadis yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat, Allah akan memusnahkan riba. Yamhaqullahu ar-riba, Allah akan memusnahkan dan menghilangkan riba. Apakah itu zatnya harta yang diperoleh dari harta riba tersebut, dari usaha riba tersebut? Nah, zatnya benar-benar dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya dia itu telah kumpulkan harta tersebut. Dia dirikan, dia cari dari mulai nol, dia kumpulkan riba tersebut. Dari mulai nol, dari mulai tidak punya, dia kumpulkan. Nah, dengan usaha riba yang dia lakukan, semakin berkembang, semakin meningkat, semakin banyak. Nah, sampai kemudian mendirikan cabang-cabang di sana, cabang di sini. Nah, betapapun banyaknya yang sudah dia dirikan dari cabang-cabang tempat dia usaha, atau banyaknya harta yang sudah dia kumpulkan dengan cara riba tersebut. Banyaknya kayak apa? Nah, walaupun banyaknya sampai mungkin membuat tempat khusus, nah, membuat ruangan khusus untuk menaruh duitnya tadi. Nah, tapi diperoleh dari usaha riba, dari hasil riba. Yamhaqullahu riba. Allah akan musnahkan harta riba tersebut, baik dengan menguranginya atau memusnahkan bil kulliyah. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan yudhibuhu imma yudhibuhu bil kulliyah, bisa jadi dimusnahkan dengan keseluruhannya. Nah, sudah dikumpulkan banyak. Nah, Allah musnahkan, Allah hilangkan. Sampai hilang, sampai dia kemudian tidak memiliki harta sepersen pun. Nah, atau yang dimaksud di sini Allah memusnahkan barokahnya. Walaupun masih ada hartanya, banyak yang dia miliki hasil dari dia melakukan riba tersebut. Nah, akan tapi harta yang banyak tersebut Allah musnahkan barokahnya. Nah, subutul khair, kebaikan yang ada pada harta tersebut tidak ada. Dihancurkan dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari harta yang dia miliki, meskipun banyak hartanya, akan tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Nah, atau tidak bisa menikmatinya. Nah, hartanya banyak. Nah, tapi dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dari harta tersebut. Nah, hartanya banyak, tapi dia tidak bisa memanfaatkan dari harta tersebut. Nah, dan ini sesuatu yang wakil, nyata, disaksikan. Kejadian yang seperti ini. Nah, walaupun banyak hartanya, nah, ada yang benar-benar habis hartanya. Yang tadinya, masya Allah, usahanya di sana sini, cabang di sana berkembang, motornya tambah, mobilnya tambah. Nah, harta yang dia miliki pun berkembang dan meningkat. Kemudian habis, nah, ludes. Tidak sepersen pun dia memilikinya. Nah, atau masih ada tapi tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Muncul berbagai macam kegelisahan, muncul berbagai macam penyakit-penyakit. Nah, afat dengan sebab harta tersebut. Hilang barokahnya. Nah, yamhaqullahu riba. Nah, lebih nikmat di sana harta yang sedikit yang dia dapatkan dengan cara yang halal. Sedikit tapi dengan cara yang halal. Nah, walaupun sedikit tapi dia bisa menikmatinya. Nah, walaupun sedikit dia bisa mendapatkan kebaikan dari harta yang dia milikinya. Nah, ketentraman dalam keluarganya, kebahagiaan. Nah, walaupun sedikit. Nah, daripada harta yang dikumpulkan dengan cara riba, kemudian Allah Subhanahu wa taala hapuskan barokahnya. Nah, ini aja sudah hendaknya atau harusnya menjadikan seseorang itu kemudian menjauhi riba dengan segala bentuk jenisnya dan macamnya. Nah, meninggalkan perbuatan riba tersebut. Nah, lebih-lebih lagi di sana ancaman yang Allah tetapkan melalui lisan nabinya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan beliau dibawa oleh dua orang laki-laki. Nah, fantolakna, maka kami pun berangkat dengan dua orang laki-laki tersebut dibawa Nabi. Dua orang laki-laki yang ternyata dua orang tersebut adalah malaikat. Nah, Nabi menceritakan dalam hadisnya. Nah, maka kemudian fa'ataina bin nahri fi dam, maka kemudian kami mendapati dan menjumpai sungai minad dam, sungai yang dia dari darah, sungai darah. Nah, ketika dibawa oleh dua malaikat tersebut, Nabi mendapati di situ ada sungai darah. Nah, maka di situ ada rajulun baina yadayhi hijarah wa fi wastin nahar rajulun. Nah, di situ Nabi mendapati ada seorang laki-laki di pinggir sungai itu. Di depannya ada hijarah, batu-batu, bebatuan. Nah, tepat di depan laki-laki yang di pinggir sungai tadi ada batu-batu. Nah, wa fi wastin nahar rajulun, dan di tengah sungai itu ada laki-laki lain. Nah, kullama aqbala ar-rajul liyakhruja farama fihi bihijarah, maka setiap kali laki-laki yang di tengah sungai tersebut berusaha untuk minggir keluar dari sungai tadi, faramahu fihi bihijarah, maka kemudian laki-laki yang berdiri di pinggir sungai mengambil batu tersebut kemudian dilemparkan ke mulutnya, maka kemudian hancur, setelah itu dikembalikan ke semula di tengah lagi. Nah, balik lagi pengen minggir lagi, dihancurkan lagi pakai batu tersebut oleh orang yang di pinggir sungai, kembali lagi ke semula di tengah lagi, terus seperti itu. Nah, ada yaumul qiyamah, sampai hari kiamat di alam barzah. Nah, di alam kuburnya. Nah, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadza? Apa ini?" Nah, maka dua malaikat tersebut mengatakan, "Ar-rajulul ladzi ra'aina fin-nahar huwa akilur riba." Orang yang kita lihat di sungai darah itu adalah orang yang memakan harta riba. Hasil usahanya, uang tersebut dia dapatkan dari riba. Diancam dengan azab yang pedih sebelum di akhiratnya. Nah, di alam kuburnya. Nah, dengan hukuman yang demikian rupa, azab yang demikian pedih. Nah, cukup yang seperti ini kemudian menjadikan seseorang itu menjauhi perbuatan riba. Nah, sehingga sangat benar di sana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan, nah, riba ini termasuk dari as-sab'ul mubiqat, tujuh perkara yang membinasakan pelakunya, baik itu fid dunya, membinasakan pelakunya di dunia ataupun membinasakan pelakunya di akhirat kelak. Nah, dengan penjelasan dan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Naam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.